sing jenenge suara niki kayane kok manten apik temen napa pripun ngeten nggih. Wa hum yusallun, mereka sedang salat, nggih salate ibadahe tiyang ahlul kitab. Baik. Wa kuntu la adri ma amrun nas. Aku jan ora ngerti iki wong apa, ora ngerti. Ora tau weruh, ora tau krungu, nggih. Teng omah terus ngerti-ngerti teriku niku nglewati kanisah, lajeng dipun cepaki, dirongokake, dideleng. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim, nganti mlebet niku, nganti mlebu. Salman Al-Farisi mlebet. Anzuru ma yasnaun. Aku kepengin ngerti apa sing dilakoni iki wong-wong kuwi mau. Saya ingin tahu apa yang mereka lakukan. Falamma raaituhum a'jabani salatuhum. Ketika saya melihat mereka, saya betul-betul kagum. Gumun, gumun ibadahe, gumun salate, salate ibadahe wong-wong napa ahlul kitab Nasara niku. Jan ora tau ngerti, ora tau weruh, ora tau krungu sing kaya niku. Nah, mulai banding-bandingaken. Banding-bandingaken agamane Nasara kalau banding-bandingaken napa agamane dhewe sing saben dina nyembah geni, ngurupake napa geni aja nganti mati, dibandingkan oleh siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, nanti akhiripun ada keinginan. Wa raghibtu fi amrihim, sampai saya pun kepingin seperti mereka. Wa qultu hadza wallahi khairun minad din alladzi nahnu alaih. Wallahi, demi Allah, agama iki luwih bagus timbang agamaku. Sing jenenge luwih bagus ora mesti kudu bener kan to nggih. Yang jelas ini lebih bagus, lebih masuk akal, lebih bagus. Nih, nganti kelalen tugasnya bapak ini, awit esok tekan sore. Bapak ini kebingungan, digoleti temenan itu. Sprena spreni, busa ora bali, goleti nganang ini ora keton, padahal mampir tunggu di gereja. Wabillahi taufiq. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Nah, niki Salman niki sempat takon kali tiang-tiang Nasara, aina aslu hadzatin? Iki agama iki asale saka endi? Agama ini dari mana asalnya? Qalu bisyam. Asal agama iki saka Syam. Syam. Syam iku nggih daerah Palestina. Palestina sekitaripun. Iki para nabi, para rasul ngkathah mriku. Termasuk masjid napa? Baitul Maqdis. Nanti kita teng Persia, teng daerah Iran, Asbahan persisipun. Nah, ditakon niki asale saka ndi iki? Niki asale saka Syam. Kalu, ya sudah, niki pun entuk informasi, jadi pikirannya saat ini, piye carane tekan Syam. Ini pikirannya tekan riku saat ini. Salman Al-Farisi. Kudu digolek sumbernya. Iki kan wong sing teman-teman golek hidayah. Kepin ngerti temenan. Falamma raja'tu, ketika saya pulang ketemu bapake. Bapake takon, "Ai bunayya, aina kunta? Kowe nang endi? Alam akun ahitu ilaika ma ahitu?" Wis tak kayak itu, gas wis diwene tugas kok malah ora lakoni tugas. Nah, lajeng cerita. Salman Al-Farisi terang-terangan. Ugi kepingin bapake entuk napa? Hidayah. Terang-terangan Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisatin." Ya abati niki panggilan sing lembut niki. Nggih, napa angger basa iki pripun nggih? Duh, bapak kula ngoten kok nggih. Pokoke suarane alus ngoten nggih. Mantan alus, walaupun duh bapak kula ning karo bentak nggih ora dadi kan ngoten nggih. Intine pun niki bahasane wong sing sopan banget kali bapakipun, wong sing kepingin wong tua entuk hidayah kan nggih ngoten. Ya abati, wahai ayahku, ngoten niku nggih. Marartu binasin, kula wau nglewati menungso padha salat teng kanisah, teng gereja. Kula ningali agamane kok bagus, luwih bagus tinimbang agamane piyambak. Terang-terangan niku. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Nah niki, apa ora trimo? ora trimo, mboten trimone pripun? Monggo kita rungokaken. Niki biasa niki napa dalile niki teng pundi-pundi? Apa kata bapaknya? Ai bunayya laisa fi dzalika din khairun. Pokoke agama kuwi ora bener. Sing paling bener kuwi agamane dhewe, agamane nenek moyang. Ai bunayya laisa fi dzalika din khairun. Ora ana kebagusan babar blas. Dinuka agamamu wa dinu abaika khairun minhu. Agamamu lan agama bapak, nggih. Bapak biungmu, nggih. Kakek-kakekmu ini lebih bagus. Kata Salman tetap kalah, mboten Pak. Wallahi demi Allah, innahu la khairun min dinina. Saestu Pak, agama niki luwih bagus. Ini bang agama niki piyambak niki. Nah, ini bapake semanten koden niki. Diweden-wedeni lan piyambake nggih koden woni bocah sing paling ditresnani aja ngasih napa? Nggih. Aja ngasih mrusut utawi napa nggih. Lunga niki lan faja'ala fi rijli qaitana saking wedine sikile Salman Al Farisi niki samparane dipun apa dibelenggu dibelenggu dikapa dipasung mboten ngetos ning pasunge pripun sing jelas aja nganti ujul niki ben mboten lunga niki summa habasani fi baitihi nggih mpun niki nah, dibelenggu nggih digletakkan nang griya malih. Angger wong sing gampang putus asa kan wis mandek nggih napa ten. Niki ora mandek. Jujur. Saestu. Saiki wis ngerti nek agamane iki ora bener, sing bener agama niku iki sewaktu itu Salman demikian taunya. Yang benar adalah agama ini. Dan memang Rasul belum diutus ketika itu atau sudah sangat dekat. Ning pikirane piye carane tekan Syam? Bagaimana caranya saya sampai negeri Syam? Sebab Syam niku asal usule. Nggih, sumberipun. Qala fa ba'astu ila Nasara. Salman Al Farisi senajan dipun belenggu, senajan teng omah ning pripun carane informasi dari orang-orang Nasara niki masuk. Maka beliau Salman mengutus utusan, nggih. Pindhang tos pripun carane surat mau pripun jenenge wong bangsawan wong penting nggih kayane gampang nggih gampang penjaga api ketone nggih gampang tulung takokno wong Nasara kae idza qadima alaikum raqbun min syam nggih tujar minan nasara fa ahbiruni bihim tulung kabari aku nek ana pedagang kafilah dagang saka Syam kalau ada kafilah dagang dari Syam datang ke sini kabari saya. Pedagang dari Syam yang agamane Nasara tekan kene tolong aku dikabari. Ah ditinteni. Faqadima alaihim raqbun min Syam tujar minan Nasara nganti sakwijining dina nggih temenan iki datang serombongan napa pedagang dari Syam nggih tiang-tiang Nasara. Salman Al Farisi dipun paringi kabar, nah mulai membuat rencana bagaimana caranya saya meninggalkan Asbahan, janjian kalih para pedagang Syam niku Nasara. Pesen, nek kowe kabeh arep ninggalake Asbahan, tulung aku dikabari. Aku golek cara piye carane aku bisa ucul saka omah iki. Akhiripun pikantuk kabar, berita waktu mereka akan pergi, alhamdulillah saged betul-betul ngetos sarane, copot maupun ya akhiripun kisah meninggalkan rumahnya bersama dengan rombongan Ahlus Syam. Suma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Saya berangkat bersama mereka hingga sampai ke Syam. Teng Syam ora plesir niku mboten. Ora plesir ora golek apa-apa, pokoke tujuane wis genah. Nggih. Mondok nggih, Pak nggih. Niku nggih, pondoke teng pundi niku teng tas nggih. Sing jelas sing arep mondok ngoten nggih bahasane Pak. Nah, dugi Syam. Sing jenenge golek agama sing bener nggih mestine takon sing ahline sinten. Ora sembarang. Dugi tekan Syam, sampai di Syam saya bertanya, "Qultu man afdalu ahli hadzal din?" Tolong aku dikabari. jenengan kan wong Nasoro kabeh. Aku tolong dikabari sing paling afdol, wong sing paling ngalim iki sapa? Kiai ini sapa ngene iki? Ning ora sembarang kiai juga sing paling afdol, panjen ngerti napa ilmu ini. Ah, dituduhi. Qalu al uskuf fil kanisah, kayak Pak Uskuf. Ini bahasanya mungkin sekarang jadi uskup itu. Uskuf fil kanisa. Fajituhu, saya pun datang. Jadi menungso macam menganggap ini orang yang paling apa? Paling baik. Nggih lahiriahipun, lahiriahnya bagus. Nggih, ucapane bagus, sing disampaikake nggih ilmu mungkin dari Injil, Taurat, kitab ngeten nggih, disampaikaken. Fajituhu fakultu, akhirnya saya katakan dengan adab, ini qatraghibtu fi hadzal din, Pak Uskup, kula kepingin sinau agama niki, fa ahbabtu an akuna ma'aka, kula kepingin nggih dadi pembantune jenengan. Jadi serius temenan, ora nyambi niku mboten. Golek agama sing temenanan, sinau sing temenanan nggih, saya ingin tinggal bersamamu. Berdasarkan informasi ini kan wong sing paling apa? Alim. Wis pokoke aku manfaatake waktu, aku tak njaluk nang kene, akhdumu ka fi kanisatik. Akhire pun dipun izinake. Ya, yang namanya orang tinggal di situ akhirnya kan ngerti sak jero-jerone nggih napa. Ternyata ma'asyiral muslimin rahiman rahimakum wa fadakhaltu ma'ahu. Saya tinggal di tempatnya uskuf ini. Ternyata lahiriahnya beda dengan batiniahnya. Kesehariannya itu ketinggal orang bagus. Fakana rojula su'in. Niki wong sing elek. Lahiriahnya bagus niku. Ketone sholat, ngibadah. Karo wong nggih napa? Ketinggal bagus. Ning teng jerone. Kok ni wong elek temen. Fakana rojula su'in. Ya'muruhum bisodakoh. Elek pripun. Niki uskuf. Merintahake wong-wong kon padha napa sedekah. Nggih wong padha sedekah. Nyukani emas, perak, nggih. Niku kan akate sedekah niku mestine nggo fakira lan masakin. Nggo wong-wong sing butuh. Ning mboten niku malah disimpen, nggih. Didadekaken apa? Nggih. Barange piyambak. Ya Salman ya sesenge pembantu nggih ngerti. Nggih, anggere sedo ngumpulaken napa ya Salman kon nyimpenan iki pembantu kan ngeten nggih. Tapi Salman pikantuk ilmu tentune. Ngerti salate pripun, ngerti ibadah sinau ahlul kitab, no, kitabipun sinau Taurat utawi Injil. Ning kok amalane kok kaya ngene. Tidak sesuai dengan sing diajaraken. Nggih. Wabillahi taufik. Fa idza jama'u ilaihi minha asya iktanazaha iktanazahu li nafsihi. Jadi ngumpulake bondo niki kangge nyugihake awake dhewe. Walam yu'tihil masyakin, dan tidak diberikan kepada orang-orang miskin, hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin wa wariqin, nganti ngumpulaken pitung gentong emas lan perak. Mboten ning sak kotak niki. Nggih, pitung gentong. Wonten sing gadah mboten niki pitung gentong niki, Mas. Kilal niku ageng macam. Jadi sini niku emas karo perak. Niki Salman Al Farisi niki fa'abghaduhu fa'abghadtuhu bughdan syadidan. Nganti Salman niki sengite ora umum karo gurune dhewe niki. Tapi piye meneh? Nggih, senenge guru. Niki sing jare sing wong sing paling duwe ilmu iki mumet juga Salman niki. Nggih. Sing penting iso sinau. Fa abghadtuhu bughdan syadidan. Menawi wonten informasi ingkang sanes mesti dipun padhos ini dereng wonten iki. Nah, sampai akhirnya meninggal ini orang. Summa mat, mati. Sing jenenge wong niki mati, tokoh ngoten nggih. Wong masyarakat kan ngertine wong napa? Bagus. Wong bagus. Akhirnya sami padha kempal nyiapaken napa? Prosesi pemakaman. Wajdama'at ilaihi nasoro. Wong-wong nasoro ini do kumpul kabeh. Liat finu. Kanggeh nguburaken uskup niki. Fakultulahum. Salman sanjang kali. Tiang-tiang niku.

Nah, cerita-cerita tengi sore nggih krungu cetha banget kan. Saking dhuwur wit kurma. Baik. Akhirnya saya turun, wa nazaltu anin nahlah, saya turun dari pohon kurma. Wah, takon-takon jenenge wong semangat kok niku. Ditanggap niki tamune tuane ditanggap. Mau kondo apa mau? Mada takul, apa yang kamu katakan? Kepingin krungu napa ceritane? Tuanya marah. Faghadiba sayyidi falakamani laqmatan shadidan, saya dipukul, ditampar saya. Gara-gara napa? Takon-takon. Oke, gawean iki urung rampung meduk. Malah takon-takon masalah iki nami. Ditampar, saya ditampar. Nah. Aqbil ala amalik. Eh nyambut gawe meneh. Akhirnya nyambut gawe malih. Tapi dia sudah punya informasi. Dan ini hidayah itu terus sampai kepadanya. Sampailah Nabi kenapa ke Madinah. Nah, luar biasa. Wis, wangene ora umum. Kepingin ngerti niki Nabi. Salman Al Farisi pun enggak ada napa? Niat ketemu, napa maneh enggak ada sifat-sifat Nabi nek wau. Sifat-sifat niku sampun tiga nggih dipun sebat nggih. Sifat Nabi ini keluar di negeri Arab, kemudian hijrah. Niki pun nonton kabeh. Negeri Arab bener. Hijrah, panjen hijrah saking kota apa? Madinah. Nah, negeri hijrahnya itu Madinah nggih persis niki. Kados ingkang dipun sebat wonten ing kitab-kitab. Nah, sifat Nabi ada tiga yang disebutkan oleh gurunya sebelum meninggal. Sing nomor siji, Nabi iku ora gelem nampa sedekah. Nek sedekah mboten apa? Sedahar. Ingkang nomor kalih, nampi hadiah. Nek hadiah dipun apa? Tampi. Ingkang nomor tiga, Nabi ini di bagian pundak belakang itu ada tanda kenabian. Tanda kenabian itu kados daging. Ya, yang sangat indah, keluar bulu-bulu halus, lebih halus daripada apa? Sutra. Niki wonten tandane pun teng wingking. Ya, itu yang tidak mungkin di apa? Ya, tanda Nabi kata sangat. Tetapi itu di antaranya. Nah, Rasul sampai di Kuba. Ketika itu Rasul di Kuba, berarti nembe kemawon hijrah. Nggih napa ten? Karena Rasul di Kuba ya, sampai bangun Masjid Kuba ya. Kemudian baru masuk ke mana? Ke kota Madinah. Nah, Salman niki pun nggadahi kurma, ngumpulake kurma mantan-mantan akeh. Nah, dipun rawuhi atau dikunjungi Nabi. Nabi dikunjungi oleh Salman. Nggih, beto niki wau. Niate sedekah. Didatangi Nabi alaihi salatu wassalam ya, kemudian mengatakan, ya Muhammad ini ada sesuatu, ini sedekah. Nah, jadi langsung terang-terangan, niki sedekah. Nah, akad niku kudu genah. Ya. Ampun nganti akad ora napa genah. Nek akad ora genah mangke tengguri urusane napa dawa. Ki nyili apa menehi? Niki nyili tekan kapan? Nggih. Nah niki dalem mubur napa? Ngeten nggih. Ngeten nggih. Iya. Kabeh ditompong ya mangke. Nggih. Berarti mboten amanah niku ngapusi niku berarti. Nggih. Kembali niki. Jadi niki sedekah. Nah, Rasul mendengar itu akadnya sedekah, apa kata Nabi? Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Kulu, ayo do dinikmati ayo." Sahabat semuanya makan. Rasul mendel mawon. Mendet mawon mboten. Nah, niki Salman wah, hadi wahida, iki siji iki. Ini kurang loro ni mantan angel ini golek kapan ni. Soalnya budak beliau. Budak dan tak punya apa-apa, kan miskin namanya budak. Ya. Kembali lagi kerja, kerja sampai suatu saat dapat lagi, ya. Datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian dikatakan ya Rasulullah ini hadiah. Begitu Rasul midanget niku hadiah, ya, langsung dipun pendet, mendet secukupe mawon, sing liyane kan kangge napa? Sahabat, sahabat makan lagi. Hadhihi tsaniyah, nomor loro. Gari siji. Siji niki mandan abot niki. Nggih. Soale kan ketutupan niku nggih. Nggih, ngere napa nun sewu Rasulullah niku dipun copot kan angel kan. Gini ki kan angel niki, ini babakan sing mandan angel gari siji. Piye carane ngerti nggih carane sing bagus. Nah niki terakhir niki dipun kisahaken. Summa jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bibaqi'. Suatu saat saya datangi Nabi karena dapat kabar Rasul ke pemakaman Baqi, wa qad tabi'a jinazatan min ashabihi, tasih ngeteraken jenazah. Naam, wa huwa jalisun, Rasul tasih lenggah. Fasallamtu alaihi, saya pun mengucapkan salam, summa istadartu, saya keliling-keliling. Ningali mburi, aduh ora keton ngene. Kae iki. Aduh iki ora keton, kan ngeten niku nggih. Istadartu. Hal arul khatam, pengin weruh niki tanda niki nang ndi? Alladhi wasafa li sahibi. Falamma ra'ani Rasulullah, ketika Rasulullah melihat saya, Rasul itu tiang ingkang luar biasa. Paham? Ningali tiang niku Rasul paham. Dengan kemudahan ini wong sing napa sih? Iki kantuk saenan saking Allah, barokah saking Allah. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadbartuhu arafa anni astathbitu fi syai' usifa li. Rasul paham ki wong sing golek tanda iki. Baik. Fa alqa ridaahu 'alan an dhahri, langsung dipun copot iki Rasul. Langsung ngangge kados kain ihram iki kok. Langsung sengaja dipun copot. Nggih. Dipun copot, nggih. Fa alqa ridaahu an dhahrihi fa nadhartu ilal khatam, saya melihat tanda itu. Fan kababtu 'alaihi, langsung kula langsung kubruk Rasul, saya peluk, saya cium. Uqabbiluhu wa abki. Beliau menangis. Menangis. Kenapa perjalanan panjang ini berakhir? Waswini panggi. Sabar. Ikhlas. Tidak putus asa. Tidak geser dengan dunia. Kan ngerti ini. Nanti musibah ini tetap dipun apa? Lakoni. Ini kan akeh banget ini alang-alang ini. Bapak ini membelenggu ini orang terus apa? Mandek. Kadang ada orang disakiti keluarganya, salah daripada aku urusane doe serasa. Padahal ngerti nek iki bener. Bapaknya membelenggu, dia tetap berpikir bagaimana caranya. Baik, dunianya hilang juga dia tidak peduli. Nah, diciumlah Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam abgi, saya menangis. Saya menangis. Kemudian faqasastu alaihi hadisi. Saya pun menceritakan kisahnya kepada Nabi. Nah, di situ saya menceritakan. Sebagaimana saya menceritakan kepadamu wahai Ibnu Abbas. Ini yang saya tadi katakan. Rasul kemawon remen anggenipun midhangetaken apa? Kisah niki. Lan apa malih kula niki njenengan sami. Ya, kita menyukai kisah ini sebagaimana Rasul juga menyukai kisah ini. Nah, qala fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasma'a dzalika ashabahu. Rasul kepingin aku nyeritake kisah iki kepada sahabat-sahabat. Jadi aku pun menceritakan sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam ya memerintahkan utawi senang mendengar kisah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pun rampung is pun mlebet Islam sakniki Salman. Wis pikantuk hidayah ya. Dan sangat mencintai Rasul, luar biasa mencintai, ning mboten saged bareng kalih Rasul, sebab dia masih menjadi napa? Budak. Jadi ora bisa melu perang Badar, mboten saged. Budak. Perang Badar mboten saged. Perang Uhud nggih mboten napa? Mboten saged. Sampai akhirnya beliau merdeka ya, dibeli. Taib. Jadi Salman Al-Farisi diperintahkan oleh Nabi, ya Salman, katib ya Salman. Kamu beli dirimu dari tuanmu. Namanya Mukatabah. Ya. Kemudian Rasul membantu, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membantu Salman. Akhirnya pun Salman menjadi orang yang merdeka dan bergabung dengan para sahabat ingkang sanes. Dan kisah pun berlanjut. Ya. Termasuk juga kisah perang Uhud, perang Khandaq. Bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kata Salman, fasyahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq. Fasyahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq. Alhamdulillah aku bisa melu perang Khandaq, summa lam yafutni ma'ahu mashhadun. Setelah itu saya tidak pernah luput dari satupun peperangan. Saya selalu bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.